Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma ma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kitabul Bahil lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', yaitu pembahasan tentang al-khiyarat. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya itu al-kharaj bid-dhaman. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis yang berkait tentang al-kharaj bid-dhaman sanadnya lemah, akan tetapi para ulama mengatakan wal-ma'na sahih. Wa ma'na kharaj bid-dhaman, sebagaimana yang telah kita sebutkan, al-kharaj yaitu fawaid, manfaat yang dihasilkan, bid-dhaman dengan tanggungan, yaitu seseorang yang ketika sudah transaksi jual beli ternyata ada aibnya, kemudian dia telah mempergunakannya dan dia memberikan tahsinat, yaitu dicat kembali atau ada perbaikan sedikit-sedikit. Kemudian ketika akan mengembalikan, maka dia tidak berhak untuk meminta dari hasil yang dia telah biaya dari perbaikan tadi, dengan mengecat kembali rumah atau mobil, motor, dengan mengganti olinya. Nah, karena dia sudah mengambil manfaat dengan mengendarainya atau tinggal di rumah yang dia beli, maka kita katakan al-kharaj bid-dhaman. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi walil mushtari ar-radd bil gharar. Naam. Orang yang membeli boleh bagi dia untuk mengembalikan ketika di sana terdapat gharar, ketika suatu ketidakjelasan, atau di sana terdapat ghasy, tadlis, sebagaimana masail yang di sini sebutkan, yaitu at-tasriyah. At-tasriyah yaitu seseorang yang menjual sapi, unta atau kambing yang di sana bisa menghasilkan susu, yang diambil susunya. Nah, kan seseorang ketika dia ingin membeli sapi, ada sapi yang diambil dagingnya atau kambing yang diambil dagingnya, sedangkan susunya dia ada ataupun tidak ada, dia tidak menjadi masalah. Ada yang di sana kambing yang sengaja dibeli untuk diambil dari air susunya. Nah, biasanya lebih mahal. Karena apa? Karena dia bisa menghasilkan susu dan jenisnya, jenis-jenis yang tertentu. Nah, seperti susu, seperti kambing etawa yang bisa menghasilkan susu. Nah, dan orang sengaja membelinya untuk mengambil faedah dari susunya tadi. Biasanya kalau sudah tidak produksi susu dalam waktu yang cukup lama, maka dijual sebagai daging potong. Ini diambil dari dagingnya. Biasanya lebih murah karena sudah tidak menghasilkan atau sedikit air susunya mulai berkurang. Ini tasrih ya. Ketika seorang membelinya, kemudian didapati ternyata itu menghasilkan susu sedikit, tidak sebagaimana yang diharapkan, dan tidak sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh penjual, maka boleh baginya untuk mengembalikannya dengan mengembalikan disertai dengan so'an min tamr. Nah, dan dalam hadis yang lain, yang di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan fahuwa bil khiyar salah satu ayamin, diberi waktu selama 3 hari Kalau dia setuju, silakan. Kalau tidak setuju, maka dikembalikan disertai dengan satu sok min tamur. Wa yasbutul khiyar liman khudiha aw ba'a qabla wusuli suq. Ini makna dari talak firqban dan pembahasan telah kita bahas di awal-awal kitabul buyu. Naam, wa likulli minal mutabayyi'in bay'an manhiyan anhu ar-radd. Naam. Yani jual beli yang di sana akan dipergunakan sesuatu yang haram walaupun barang itu halal. Nah, menjual golok untuk pada orang yang biasa merampok atau menjual anggur yang di sana kita mengetahui bahwa dia akan dijadikan untuk dibikin khamar minuman keras, fahada mamnu. Qala rahmatullahi taala alaihi, wa man ishtara syai'an lam yarahu falahu radduhu idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu dan dia tidak melihatnya, falahu radduhu idza ra'ahu, maka bagi dia boleh untuk mengembalikan ketika dia sudah melihatnya. Nah, di sana terdapat hadis kan, tapi sanadnya lemah. Itu hadis Abi Hurairah, man ishtara ma lam yarahu falahu al-khiyar idza ra'ahu. Hadis ini sanadnya lemah, akhrajahu Daruqutni dan juga Baihaqi. Dalam sanadnya dikatakan oleh Imam Syaukani di syarah dari Al-Bahiyah, yaitu Darari. Dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim Al-Kurdi, wa huwa dhaif. Akan tetapi mencukupi dalam permasalahan ini, yaitu jual beli al-gharar. Karena seseorang ketika akan menjual atau ketika akan membeli sesuatu, maka dia harus melihatnya. Maka dia harus melihatnya. Karena apabila dia tidak melihatnya, ini menjadi suatu yang horor. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang mulamasah. Apa itu mulamasah? Yaitu jual beli yang hanya dipegang saja dan tanpa melihatnya. Tanpa melihatnya. Atau jual beli yang dia melihat tanpa memegangnya. Ini sama dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil munabadah. Munabadah, seseorang yang melempar pakaian kepada seseorang tanpa membalikannya atau tanpa tidak boleh melihatnya. Nah, misalkan Pak, saya mau beli baju masih di kotak. Silakan. Pak, saya mau lihat, enggak boleh. Kamu kalau mau setuju dulu beli baru dilihat. Nah, ada majus. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau mau seseorang, ya ini ada contoh. Biasanya suka ada contoh. Lihat contohnya, sudah ada, baru diambil satu kotaknya dan dilihat kembali. Karena ditakutkan ada cacat. Ada cacat, robek atau yang lain sebagainya. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang mulamasah. Dikatakan bahwa al-mulamasah wa lam saub wa la yumbur ilaih. Hanya memegang saja tapi tidak melihatnya. Pegang dalam otak atau dalam gundukan dan tidak boleh lihat, pegang saja. Fahada ma yajuz. Dan ini termasuk dari jual beli yang gharar. Nah, di sini Masyukani mengatakan manishtaru syai'an lam yarahu falahu radduhu idza ra'ahu. Dengan ini seseorang ketika transaksi jual beli, bahwa al-mushtari, orang yang membeli, itu berhak untuk melihatnya. Bahkan di sana, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubai' ta'am hatta yajri as-sa'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli makanan hatta yajri as-sa'an. Apa makna dari yajri as-sa'an? Yani sa' lil ba'i wa sa' lil mushtari. Yani ditimbang kembali. Dilihat kembali. Walaupun dia membeli dari orang lain 2 kilo misalkan. Kemungkinan di tengah jalan bocor sehingga berkurang atau yang lainnya. Sehingga ketika ada yang membeli ditimbang kembali. Lima ada karena di sana ditakutkan ada perselisihan atau ada kekurangan yang di sana tidak tahu. Nah, kekurangan yang di sana tidak tahu. Dengan ini seseorang ketika membeli sesuatu, biasanya mushtari, orang yang membeli, sama mengecek barangnya. Bukan hanya penjual saja. Beli, catatannya ada semuanya. Ketika sudah ada, panggil orang yang belinya. Sini Pak. Ini 5 bungkus. Ada kan? Ya. Masukin ke kardus. Ini 2. Ya. Ada? Ya. Masukin. Kenapa? Ikut menyaksikan. Nah, kenapa? Karena supaya tidak ada khilaf. Dia beli 5, ternyata di dusnya ada 4. Nah, dusnya ada 4. Sehingga timbul kecurigaan atau perselisihan antara si penjual dengan si pembeli. Si penjual mengatakan, saya masukkan 5 Pak. Si pembeli mengatakan, tapi di dalamnya ada 4. Saya masukkan 5 dengan tangan saya sendiri. Pembeli mengatakan, tapi di dalam dusnya ada 4 Pak. Sehingga untuk menghindari kecurigaan seperti ini, maka mushtari berhak untuk mengecek kembali. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan dalam kitab Nutul Ahkam min kalami Khairil Anam di babul i'tikaf, ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Huyai ziarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan i'tikaf, ketika malam hari, ketika Sofia akan pulang, maka diantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita ketika malam hari kalau pulang sendiri takutkan ada apa-apa di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan, ada 2 sahabat Ansar melihat Nabi. Kemudian bersama wanita, kemudian berjalan cepat. Kedua Ansar tadi. Nabi memanggil mereka dengan mengatakan, ala rislikuma, jangan terburu-buru. Kemudian Nabi mengatakan, innaha Safiyyah, bahwa bersamaku ini adalah Safiyyah. Nabi mengatakan seperti ini agar jangan sampai ada prasangka yang buruk. Dengan siapa Nabi? Nah, dan Nabi mengatakan, fa inna syaitan yajri mendemi adama majruddam, bahwa syaitan itu bisa mengganggu manusia, menggoda manusia seperti aliran darah saking cepatnya. Nah, dengan ini seseorang ketika transaksi jual beli dia mengecek kembali di hadapan si ketika menjual di hadapan si pembeli. Bahkan nukar uang juga sama. Nah, tukar misalkan 100 ribu. Jangan langsung ambil kemudian dia tidak menghitungnya kembali, kantongin saja, bawa pulang. Nah, ketika dicek ada kurang 5 ribu atau kurang 10 ribu. sehingga timbul buruk sangka. Telepon, Pak, tadi uangnya kurang 5.000. Saya cek ada 95.000. Padahal dia gak terasa, mungkin ketika di jalan beli sesuatu pakai uangnya. Nah, seharusnya seseorang ketika dalam majelis hitung kembali. Kenapa? Supaya tidak ada buruk sangka. Nah, berapa ini? Ini 3 juta, Pak. Pak, hitung dulu, Pak. Udah, saya percaya, gak apa-apa. Nyampe rumah, kurang 100 ribu. Timbul buruk sangka terhadap saudaranya. Dia mungkin orangnya gak jujur, penipu, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk menghindari hal seperti ini, cek kembali. Berapa ini, Pak? 3 juta. Bapak jangan dulu pergi, saya cek dulu ya. Pak, kurang, tolong dihitung kembali. Oh iya ya, mungkin saya kepake tadi, saya ambil. Diganti 100 ribu, hitung lagi. Pas ya, oh iya, selesai. Untuk menghindari kecurigaan, walaupun dengan teman dekat kamu. Nah, maka harus jangan sampai ada sesuatu perselisihan yang dimana di sana akan mengakibatkan keretakan ukhuwah. Nah, ketika transaksi, ketika berbisnis, itu harus jelas. Biasanya seseorang ketika berbisnis baru dimulai, nah, berapa pembagiannya? Ya gampang lah, yang penting jalan dulu. Nah, ternyata maju, nah, banyak pembelinya. Kemudian ketika ada pembagian, dia gak ribau, saya gak ribau, kenapa saya dikasih sedikit? Bapak katanya ini, enggak, saya minta 50% atau minta 60%. Seharusnya di awal itu ada perjanjian akad. Walaupun dengan teman sendiri. Nah, kenapa? Supaya tidak ada perselisihan. Ketika ada perselisihan, nih, hitam di atas putih, tanda tangan. Bahwa kerjasama ini modal dari si fulan, tempat punya si fulan, pembagian pembeli si A 60%, si B 40%. Nah, jelas. Dengan tanda tangan. Untuk apa? Untuk menghindari. Mungkin seseorang mutasahil, bergampangan, mungkin masih miskin semuanya. Gampang lah, yang penting maju aja dulu. Sehingga untuk menghindari perkara seperti ini, bahwa seseorang harus di awal, bahwa jangan sampai dikarenakan fitnahnya dunia, seseorang karena banyak sekali, bahkan masalah warisan saja, adik kakak sampai berantem. Nah, masalah bisnis, masalah uang lain sebagainya, berantem satu dengan yang lain, atau bahkan sampai bunuh-bunuhan, na'udzubillah. Sehingga harus jelas. Nah, wallahu ta'ala alam. Qala rahmatullahi ta'ala alaih, walau raddu mashtarahu bil khiyar, yakni boleh baginya untuk mengembalikan dengan khiyar. Khiyar di sini, yakni khiyar, kalau di sana barangnya tidak sesuai dengan pesanan, bahkan dia tidak melihatnya, masuk khiyar tajlis tu khiyar ghubn, karena dia merasa tertipu. Wa idza ikhtalafa al-bay'an fal-qaul ma yaquluhu al-ba'i. Apabila ada perselisihan antara si penjual dengan si pembeli, maka yang diambil adalah ucapan si penjual. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ikhtalafa al-mutabai'an wa laysa bainahuma bayyina, fal-qaul ma yaqulu rabbus sil'ah au yatatarakan." Nah, Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idh talafal mutabai'an, apabila ada ikhtilaf antara si penjual dengan si pembeli dan keduanya tidak ada bukti. Nah, maka yang diambil ucapannya adalah ucapan Rabbus sil'ah, yaitu si penjual. Au yatatarakan, yatatarakannya itu Allah membatalkan transaksi jual belinya. Nah, contoh seseorang ketika dia ikhtilaf masalah harga. Nah, Pak, katanya Bapak tadi ini harganya 8.000. Enggak, saya bilang 10.000. Enggak 8.000. Katanya 8.000. Enggak, saya bilang 10.000. Nah, ikhtilaf. Dan tidak ada bayyinah. Nah, tidak ada bayyinah. Maka yang diambil ucapannya adalah ucapan si penjual. Limadha? Li'annahu barang miliknya, kepunyaan dia, dan dia yang menjualnya. Nah, dikatakan para ulama al-asl baqa milkihi, bahwa al-asl adalah itu kepunyaan dia barangnya. Sehingga yang diambil adalah ucapan si si penjual. Nah, apabila ada ikhtilaf. Nah, kalau memang tidak ada antara si penjual dengan si pembeli khilaf, maka perbolehkan untuk membatalkan jual belinya. Sudah, saya apa enggak jadi ini barangnya, kembalikan uang saya. Sudah. Kalau tidak jadi. Nah, karena mungkin salah dengar si penjual, si pembeli salah dengar. Nah, dia bilang 10.000, dia dengar 8.000. Salah dengar. Nah, ketika sudah beli ribut. Minta kembali 2.000. Enggak ada kembali 2.000. Tadi 10.000 saya jual. Bapak bilang 8.000, enggak. Apa buktinya? Ada saksi? Nah, yang mengatakan 8.000 atau bukti yang lain? Nah, kalau tidak ada, maka ucapan si pembeli yang di ucapan si penjual yang diambil. Kalau tidak ridho keduanya, maka membatalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk dari syarat dari jual beli yaitu saling ridho. Kalau tidak ada ridho, sudah dibatalkan transaksi jual belinya, barangnya kembalikan, uangnya juga dikembalikan kepada al-mushtari. Wallahu taala a'lam. Dengan ini kita selesai pembahasan tentang khiyarat. Pertemuan berikutnya yaitu pembahasan tentang bai' as-sanam. Khusus kasriyah saja, karena dia telah memeras sebagai pengganti dari susu tadi. Dalam hadis sebutkan ba'da, setelah dia memerasnya. Di sini sebutkan dalam hadis Nabi SAW setelah memerasnya. Ba'da ayyahlabuha. Ba'da ayyahlubaha, setelah dia memerasnya. Nah, susu tadi sebagai pengganti dari susu yang telah diperas. Sedangkan barang yang lain tidak perlu mengembalikan dengan satu sok. Ini khusus tasriyah saja. Kalau barang-barang yang lain tidak perlu. Anda, yang ini dihitungkan sama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.